Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-21 dari Siam di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di akhir-akhir bulan Ramadan banyak hal yang kita perlukan, banyak hal yang kita harus siapkan, ya, terkait dengan ilmu, amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari terakhir ini cukup banyak. Nah, dan alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah secara khusus, ya, dan juga kaum mukminin, kaum muslimin secara umum menyadari bahwasanya amalan yang kita lakukan itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas lillah jalla wa ala. Ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah mutaba'atul rasul atau muwafaqat hadir rasul sallallahu alaihi wasallam, menyesuai petunjuk atau bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dengan dua syarat inilah amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ditunjukkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah tidaknya, diterima atau tidaknya, ya, tergantung dengan niat. Ya, jika niatan amalan itu lillah, maka dia lakukan itu mukhlishan lillah. Namun jika dia tujukan kepada selain Allah, maka ini, ya, asyirku billah azza wajalla. Nah, yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada bimbingan, tidak ada perintah dari kami, tidak ada ajaran dari kami, ya, fa huwa raddun, maka amalan tadi raddun, tertolak. Nah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ya, tali ikat pinggang beliau. Nah, ini kinayah beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Baik. Beliau kencangkan ikat pinggang beliau, tidak mendatangi istri beliau. Nah, beliau beriktikaf, termasuk istri beliau, istri-istri beliau juga ikut beriktikaf. Yajtahiduna fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan dengan amalan soleh. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Tidak hanya beliau saja yang beribadah, beliau ingin juga keluarga beliau bangun untuk beribadah. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian khusus terhadap 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan sekian banyak amalan-amalan soleh. Nah, dan inilah yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita murojaah kembali, agar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita juga bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tanpa ilmu seorang tidak akan ya bisa lurus dalam beramal. Nah, oleh karena itu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ya. Taib. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli. Nah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum seorang beramal, sebelum seorang berbicara. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setidaknya ada beberapa masalah yang kita perlu ingatkan kepada kaum muslimin, ya. Seperti yang pertama, ya, adab-adab di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini perlu untuk dimurojaah kembali. Kemudian juga terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, ini juga ilmu yang perlu untuk dimurojaah. Kemudian terkait juga dengan i'tikaf, al-i'tikaf. Nah, yang ketiga, kemudian yang keempat terkait dengan ahkam zakatul fitr. Ahkam zakatul fitr. Hukum-hukum yang terkait dengan zakatul fitr. Nah, meskipun zakatul fitr itu diwajibkannya dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, namun ini masih menyambung dengan bulan Ramadan, ya, fayahtaji ila dirasatih, maka butuh untuk dipelajari ilmunya. Nah, terlebih ya zakatul fitr boleh dibayarkan ya sebelum hari Id, ya, sehari atau dua hari sebelum Id, ya, sebagai bentuk rukhsah. Nah, baik, ini diantara beberapa masail barangkali yang perlu untuk dimurojaah kembali, ya, untuk dipelajari kembali, ya. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit kita akan memurojaah hal yang terkait dengan zakatul fitr, karena cukup banyak pertanyaan dalam masalah ini, ya. Taib, di hari-hari ini. Ini menunjukkan semangat kaum muslimin untuk beramal sesuai dengan ilmu. Alhamdulillah, ya. Tampak pada semangat mereka bertanya, ya. Tampak dalam semangat mereka untuk ya mencocokkan amalan perbuatan mereka dengan dalil. Nah, zakatul fitr, ya, disebut zakatul fitr, ya, diidhafahkan kepada sebabnya. Zakah, ma'ruf zakat, ya, zakat, ya. Al-fitr adalah sebab. Sebab zakat ini. Nah, al-fitr yakni berbuka puasa. Disebut dengan zakatul fitr karena zakat ini diwajibkan dengan sebab selesainya seorang ya dari melakukan ibadah shaum Ramadan. Ya. Taib. Sehingga hari Id dikatakan Idul Fitr. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, zakatul fitr disebut zakatul fitr karena zakat ini ya disebabkan atau sebabnya adalah ya selesainya seorang dari apa melakukan ibadah siam. Dan zakat ini adalah di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah memberikan dia kemudahan, memberikan dia taufik untuk menyelesaikan siam Ramadan. Ya. Dan ini kebahagiaan memang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, lissa'imi farhatan. Ya, lissa'im, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Ini setiap hari berbuka bahagia. Atau inda fitrihi ketika selesai. Ya, dalam satu bulan itu dia melakukan ibadah siam. Bersyukur pada Allah. Yafrah. Seorang hamba bersyukur. Ya. Berbahagia karena dimudahkan untuk menyelesaikan ibadah siam. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, ya, dengan penuh keimanan, meyakini bahwasanya siam Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syairillah, di antara syiar-syiar Allah, wa min arkanil Islam, di antara rukun Islam yang Allah wajibkan, ya, dia tunaikan ibadah siam itu dengan iman wahtisaba, dan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Fadlun azim, ya, keutamaan yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa zakatul fitr itu adalah salah satu bentuk syukur. Ya. Atas apa namanya? Nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Masalah berikutnya, ini masalah yang pertama. Baik, kenapa diberi nama zakatul fitr? Karena sebab wajibnya zakat adalah apa? Ya, selesainya kita melakukan ibadah siam Ramadan. Jadi wajibnya itu adalah dengan tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, akhir hari bulan Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari misal, ya di hari ke-30 itu, dengan tenggelamnya matahari di hari yang ke-30, maka menjadi wajiblah. Nah, zakat atasnya. Baik, kalau hari Ramadan selama 29 hari, maka tenggelamnya matahari di tanggal 29 itu menjadi sebab wajibnya dia melakukan atau membayar zakatul fitr. Maka dari sini seandainya ada pertanyaan, ada orang yang meninggal sebelum ya Idul Fitr, yakni pertengahan Ramadan atau hari yang pertama meninggal, hari yang kedua dia sudah berpuasa beberapa hari kemudian meninggal. Apakah wajib atasnya zakat? Nah, maka jawabannya tidak. Nah, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Kenapa? Karena di waktu wajibnya zakat dia tidak ada. Nah, belum wajib atasnya zakat. Kewajiban adalah ketika tenggelam matahari yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Ramadan. Masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yaitu tentang syarat wajib. Syarat wajib. Kapan seorang itu wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr? Kapan seorang wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr? Syarat yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Nah, taib. Karena zakat adalah amalan. Ya. Soleh. Tidak akan diterima kecuali orang-orang yang muslim. Ya, hanya orang-orang Islam saja yang terima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya zakatul fitr itu di antara hikmahnya adalah tuhratan lis-shaim. Ya. Membersihkan orang yang berpuasa dari ya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama berpuasa. Kadang ada ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang ya sia-sia selama dia berpuasa. Nah, itu dibersihkan dengan ibadah apa? Zakatul fitr. Nah, bagi orang kafir tidak ada faedahnya. Nah, dia najis. Innamal musyrikuna najas. orang musyrik, orang kafir najis, bagaimana mungkin akan bersih? Ya. Jadi ya, kewajiban zakatul fitr itu yang pertama adalah atas seorang muslim. Nah, atas seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam hadis juga. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian syarat yang kedua adalah al-qudrah. Al-qudrah ala ikhraj zakatul fitr. Al-qudrah, kemampuan. Ya. Seorang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Ada sebagian ikhwan yang bertanya, apakah orang miskin wajib mengeluarkan zakatul fitr? Orang miskin. Jadi patokannya di sini bukan miskin atau tidak, tapi kudrah, kemampuan. Nah, orang miskin pun bisa jadi wajib dia mengeluarkan apa? Zakatul fitr. Taib. Jadi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, syarat yang kedua adalah al-qudrah, memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Apa yang dimaksud dengan kemampuan itu? Nah, taib. Batasan seorang dikatakan mampu mengeluarkan zakatul fitr adalah ketika dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk makan dia dan keluarganya di malam hari Id dan di hari Id. Nah, jadi dia memiliki makanan untuk dia dan keluarganya, ya, yang dia tanggung di malam Id dan hari Id. Kalau ada kelebihan, berarti dia wajib mengeluarkan zakat apa? Al-fitr. Ya. Selebihnya dari apa yang dia wajib untuk keluarkan. Baik, misal saya punya anak, punya istri, punya keluarga, kebutuhan untuk makan malam Id dan hari Id misal adalah 2 kilo misal. Saya kebutuhannya adalah 2 kilo untuk istri saya, anak-anak saya di malam Id dan di hari apa? Id. Nah. Baik, ada istri, ada anak, ya. Baik. Kemudian saya punya beras di rumah 10 kilo. Nah. Padahal kebutuhan saya untuk malam Id dan hari Id adalah hanya berapa? 2 kilo. Berarti saya punya kelebihan. Punya kelebihan yaitu ya 8 kilo. Berarti saya mampu untuk mengeluarkan apa namanya? Zakatul fitr. Ya. Saya keluarkan dari kelebihan tadi. Nah, dari 8 kilo itu ya misalnya saya keluarganya 12, ya, tidak bisa untuk membayar zakatul fitr untuk 12 orang. Tidak bisa. Ya, karena satu orangnya adalah sekitar ya 2,9 kilogram. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam fatwa beliau menyebutkan zakatul fitr adalah 3 kilogram. Ya, 3 kilogram beras. Ya, itu kalau dikonversikan satu sok beras kurang lebih 3 kilo. Nah, baik, artinya saya punya kelebihan 8 kilo tadi. 8 kilo. Berarti saya hanya bisa membayar untuk berapa orang? Untuk 3 orang. Saya punya keluarga 12, tidak bisa saya bayarkan semuanya. Saya mulai dari diri saya, istri saya, anak saya, yang lain tidak bisa saya bayarkan. Karena saya punya kelebihan hanya 8 kilo itu. Nah, di satu sisi saya miskin, ya. Di sisi yang lain saya wajib untuk apa namanya? Mengeluarkan zakatul fitr. Ini misal, ya, sekedar contoh. Ya. Statusnya miskin seorang itu, namun dia memiliki kelebihan. Ya. Kelebihan dari apa? Makanan untuk malam itu, malam Id dan hari Id. Ya. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Maka dari sini, ya, kaum muslimin terbagi menjadi 3. Kaum muslimin terbagi menjadi 3. Ya, ada yang masuk dalam golongan pertama, yaitu yang wajib mengeluarkan zakatul fitr dan tidak berhak untuk menerimanya. Dia hanya punya kewajiban untuk mengeluarkan, ya, tidak punya apa? Hak untuk mendapatkan zakatul fitr. Misalnya orang kaya raya. Orang kaya, nah, beras saja 1 ton masih tersimpan di apa namanya gudangnya, misal, contoh. Maka dia hanya wajib mengeluarkan zakatul fitr untuk dia dan orang-orang yang ditanggungnya, istrinya, anak-anaknya. Ya, menerima zakat fitr boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua adalah golongan orang yang dia wajib mengeluarkan zakatul fitr, di sisi yang lain dia berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Dia wajib mengeluarkan dan juga punya hak. Nah, contoh tadi yang saya sebutkan contoh. Ya. Di satu sisi dia miskin. Miskin. Ya. Nah, tetapi dia memiliki makanan untuk malam itu dan besok untuk keluarganya. 2 kilo cukup. Dia punya kelebihan 8 kilo tadi. Ya. Keluarganya sebanyak 12 misalnya. Ya, dia keluarkan sebatas kelebihan itu. Ya. Yang 2 kilo tidak bisa dia keluarkan. Kalau dia keluarkan, dia tidak makan nanti malam. Besok juga tidak makan. Maka dia mulai dari yang dirinya dulu. Ya. Taib. Nah, jenis golongan yang kedua ini, di satu sisi dia wajib mengeluarkan zakatul fitr, dan sisi yang lain dia berhak untuk apa? Menerima. Ya. Taib. Misal tadi ya, saya contohkan. Saya sudah keluarkan 8 kilo tadi. Ya, sudah, saya hanya punya 2 kilogram untuk makan saya malam ini. Saya pakai 1 kilogram untuk 12 keluarga ini, 12 anak. Kemudian 1 kilogram nanti untuk besok paginya. Nah, taib, yang 8 kilo sudah saya keluarkan untuk zakat. Nah, di satu sisi saya wajib mengeluarkan apa? Zakatul fitr. Nah, tiba-tiba di malam hari, ada orang mengetuk pintu. Ya. Ada orang mengetuk pintu malam hari jam 12. Malam hari sebelum Idul Fitr. Atau ba'da subuh. Subuh datang. Pagi-pagi ada orang datang. Nah, ngasih beras. Ya, 100 kilo. 1 kintal. Apa ini Pak? Zakatul Fitr. Nah, pertanyaannya. Berhakkah saya menerima zakat itu? Jawabannya apa? Berhak. Ya, berhak. Saya orang miskin. Karena zakatul fitr untuk orang miskin dan fakir. Ya. Nah, sekarang saya berarti punya berapa? 2 kilo. Ya. Dan ditambah berapa? 100 kilo tadi. Wah, ada orang ngasih zakatul fitr. Taib, ingat. Saya baru bayar 3 kemarin. Ya, tadi malam. Karena hanya punya 8 kilo. Saya bayarkan untuk 3 orang. Ya. Nah, sementara keluarga saya 12. Masih tersisa berapa? Ya, 9 orang belum saya bayar zakatnya. Ya, sekarang saya menjadi mampu di pagi hari ini. Karena saya baru saja mendapatkan 100 kg. 9 kali 3, 27 kilo. Ya, masih tersisa. 9 orang belum saya zakati, keluarkan itu zakat. Nah, sekarang kamu punya kemampuan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Nah, ini golongan yang kedua. Itu golongan orang yang di satu sisi wajib mengeluarkan zakatul fitr. Dan yang kedua, dia juga berhak untuk mendapatkannya. Ada golongan yang terakhir, yang ketiga, itu orang yang hanya berhak mendapatkan. Dia hanya berhak mendapatkan. Ya. Misalnya orang yang tidak punya apa-apa, betul-betul orang tidak punya apa-apa, gelandangan, rumah saja tidak punya, yang dimakan malam itu tidak ada. Tidak ada untuk dimakan malam itu. Tidak punya makanan. Ya. Lapar. Malam itu kelaparan. Orang siap-siap untuk sholat Id, dia kelaparan, tidak punya apa-apa. Nah, tidak ada orang ngasih zakatul fitr. Sampai akhirnya ada orang yang ngasih kepada dia. Ya, dikasih. Ya. Hanya cukup untuk makan dia besok dan besoknya untuk keluarganya. Ya, orang seperti ini hanya berhak mendapatkan zakatul fitr, namun tidak wajib mengeluarkan apa? Zakatul fitr. Tapi kalau dia kemudian mendapatkan banyak ya dari zakatul fitr dan dia menjadi orang yang memiliki kemampuan, maka di saat itu dia wajib mengeluarkan zakat apa? Al-fitr. Nah, insya Allah ini terjawab pertanyaan sebagian ikhwan ya, yang menanyakan apakah orang fakir wajib mengeluarkan zakatul fitr. Nah, taib. Jadi patokannya adalah kudroh, kemampuan. Kapan seorang dikatakan mampu? Ketika dia memiliki kelebihan dari makanan untuk malam itu dan untuk hari Id, dia dan juga apa? Ayal, keluarganya, anaknya, istrinya. Nah, dan memang di antara hikmah zakatul fitr adalah agar di hari yang berbahagia, yaumul Id. Yaumul Id adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Jangan sampai ada orang yang tidak makan ya, di antara kaum muslimin. Nah, tapi ini yang terkait dengan masalah yang kedua, yaitu syarat wajib. Jadi syarat wajibnya adalah yang pertama Islam, yang kedua adalah apa? Qudrah, kemampuan. Kemudian yang penting juga untuk kita ingatkan di sini adalah untuk siapa zakatul fitr itu? Masarif. Ya. Taib, dalam masalah ini sesungguhnya ada khilaf memang di kalangan para ulama, ikhtilaf al-ulama. Ya. Para ulama terjadi perbedaan pendapat menjadi dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama, ya, masraf zakat, masarif zakatul fitr itu sama dengan zakat al-mal as-samaniyah. Jadi 8 asnaf itu dapat semua. Ada amil, ada gharib, ibnu sabil, mu'allafah qulubuhum dan seterusnya. itu pendapat yang pertama. Taib. Kan ini adalah madhab Syafi'iyah wa juga Hanabilah. Taib. Hanafiyah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya zakatul fitr ini khusus bagi fuqara wal masakin. Hanya untuk dua jenis ini. Al-fuqara wal masakin. Nah, ini pendapat yang rajih insyaallah taala, ya. Nah, ini pendapat Malikiyah dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi zakatul fitr ini untuk fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Nah. Baik. Masih ada beberapa masalah sesungguhnya, nah, terkait dengan zakatul fitr. Nah, barangkali bisa dibahas oleh asatidzah yang lain. Nah, zakatul fitr ini, nah, terkait dengan apa? Ukurannya tadi telah kita sebutkan satu sok, ya, satu sok kurang lebih 3 kg beras. Baik, ya. Qutul balad. Makanan pokok negeri. Ya, kalau makanan pokoknya korma, ya korma. Gandum, ya gandum. Syair, bur. Ya. Kalau di negeri kita ini beras. Ya. Taib. Nah, ada orang yang bertanya, ada ikhwan yang bertanya, saya biasa makan beras merah. Ya. Karena sakit. Ya. Bagian orang sakit, ya, harus makan tertentu. Ya. Ya. Apakah harus zakat yang saya keluarkan, zakatnya adalah beras merah yang saya makan itu? Nah, intinya adalah makanan yang ma'ruf di negerinya. Tidak harus beras merah kalau memang dia makan itu karena apa namanya sakit. Sebagian orang tidak boleh makan beras nasi, tidak boleh. Tapi dia tetap mengeluarkan apa namanya beras sebagai zakat. Nah, ada orang tidak makan nasi sama sekali. Tapi intinya adalah qutul balad. Qutul balad, walaupun dia tidak memakannya karena sakit, karena yang lain. Baik. Kemudian juga terkait dengan pembayarannya, ya, diberikan setelah waktu wajib, ya, dengan tenggelamnya matahari di hari yang terakhir. Baik. Dan diruhsahkan, diperbolehkan untuk dibayarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Adapun dibayarkan di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram sedikit, ya, mengingat tentang pembahasan zakatul fitr. Dan yang sedikit ini setidaknya mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang hukum ini. Tafadhol untuk dibuka kembali, ya, ya, pelajaran-pelajaran yang antum dapatkan. Bisa dibaca majalah kita, majalah syariah, atau apa namanya tulisan-tulisan asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin untuk antum murojaah kembali. Ya, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.